Si hari bersama, maafkanlah aku jika selalu menyusahkanmu. Tak ada maksudku untuk melukai perasaanmu. Kamulah yang selalu menguatkan aku, pelukanmu selalu hangatkan aku. Indahnya senyumanmu, semangat bagiku. Cintamu menembus dimensi ruang dan waktu. Kamu buat aku semangat walau berkeringat. Tuhan, sampaikan terima kasih kepadanya. Every day is a payday. Thank you, ada tiap detik bisa ku bilang I love you. Aku butuh kamu sampai umurku habis. Kamu buat sakit gigi karena terlalu manis. Dunia maya, lihat aku selalu. Ku ingin tulis sejarah sambil hapus masa lalu. Dadaku sesak, kau setengah nafasku. Seperti udara segar pagi hari. Indah tapi tak bisa ku sentuh macam pelangi. Aku bukan pilihan, ini bukan pemilu, ey. Kamulah yang selalu menguatkan aku. Pelukanmu selalu hangatkan aku. Indahnya senyumanmu, semangat bagiku. Cintamu menembus dimensi.